Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Diterjemahkan oleh Profesor Teuku Haji Ismail Yaakob SH MA. Cetakan tahun 1989. Buku jilid ke-5. Mulai halaman 241. Kitab tercelanya kemegahan dan riya. Kitab tercelanya kemegahan dan riya, yaitu kitab ke-8 dari rubuk yang membinasakan dari kitab Ihya Ulumuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Segala pujian bagi Allah yang maha mengetahui, yang ghaib, yang melihat rahasia-rahasia hati, yang memaafkan dari dosa-dosa besar, yang mengetahui apa yang disembunyikan oleh dhamir atau yang dalam hati, dari yang ghaib-ghaib yang tersembunyi, yang maha melihat rahasia-rahasia niat, dan yang tersembunyi dalam lipatan hati, yang tiada akan menerima amal perbuatan selain apa yang telah sempurna, lengkap, bersih dari campuran riya dan syirik atau mempersekutukan Tuhan dan murni. Maka dialah tersendiri dengan kekuasaan. Dialah yang maha kaya dari segala yang kaya dari persekutuan. Salawat dan salam kepada Muhammad, keluarganya, dan sahabat-sahabatnya yang bersih dari sifat kekhianatan dan kepalsuan. Anugerailah kesejahteraan yang banyak. Adapun kemudian, maka sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, sesungguhnya yang paling aku takuti dari apa yang aku takuti atas umatku, ialah riya dan nafsu syahwat yang tersembunyi, di mana dia lebih tersembunyi dari merangkaknya semut hitam di atas batu besar yang hitam pekat dalam malam yang gelap. Diriwayatkan Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Saddad bin Aus. Dan karena itulah, maka para ulama yang terkenal lemah daripada mengetahui tipu dayanya. Lebih-lebih lagi orang-orang abid atau orang yang banyak beribadah, yang awam dari orang-orang yang takwa. Dan itulah yang termasuk penghabisan tipuan hawa nafsu dan batin tipu dayanya. Sesungguhnya, dicoba dengan yang demikian alim ulama, orang-orang abid dan orang-orang yang rajin, daripada kesungguhan berjalan untuk menempuh jalan akhirat. Bahwa mereka manakala memaksakan dirinya berjahadah dan menceraikan dirinya dari nafsu syahwat, menjaga dirinya dari perbuatan yang subhan, dan membawakan dirinya lemah dari kelobaan pada perbuatan-perbuatan maksiat yang terang yang terjadi atas anggota badannya. Lalu dirinya mencari ketentraman atau istirahat kepada berbuat-buat melahirkan yang kebajikan dan melahirkan amal dan ilmu. Lalu diri itu mendapat kelepasan dari kesukaran mujahadah kepada kesenangan penerimaan pada makhluk. Dan pandangan mereka kepadanya dengan pandangan kemuliaan dan pengagungan. Maka diri itu bersegera kepada melahirkan ketaatan dan menyampaikan kepada penglihatan orang banyak. Diri itu tidak merasa cukup dengan penglihatan pencipta alam Allah Ta'ala. Diri itu merasa gembira dengan pujian manusia, dan tidak merasa cukup dengan pujian Allah Yang Maha Esa. Dan diri itu mengetahui bahwa makhluk, apabila mengetahui dia itu meninggalkan nafsu syahwat dan menjaga dari harta subhat, serta menanggung kesulitan-kesulitan ibadah. Niscaya makhluk itu akan melepas lidah mereka dengan pujian dan sanjungan. Dan mereka berlebih-lebih kepada memuji dan memuja, dan memandang padanya dengan pandangan kemuliaan dan kehormatan. Mereka mengambil barokah dengan memandang dan menemuinya. Mereka ingin pada barokah doanya dan sangat ingin mengikuti pendapatnya. Mereka mendahulukan dengan pelayanan dan memberi salam dan memuliakannya dengan berlebih-lebihan pada upacara-upacara. Mereka memaafkannya pada jual beli dan segala muamalah atau hubungan dalam pergaulan. Mereka mendahulukannya pada majelis-majelis dan mengutamakannya dengan makanan dan pakaian. Mereka merasa dirinya rendah demi kebesarannya dengan merendahkan diri dan menuruti pada maksud-maksudnya dengan menghormatinya. Maka diri itu pada yang demikian memperoleh kesenangan atau kelezatan, yaitu kelezatan yang paling besar. Ia memperoleh nafsu syahwat, yaitu nafsu syahwat yang paling banyak. Lalu diri itu memandang hina meninggalkan perbuatan maksiat dan kesalahan. Merasa lunak kekasaran kerajinan kepada ibadah-ibadah untuk memperoleh pada batin kelezatan segala yang lezat dan keinginan nafsu segala syahwat. Ia menyangka bahwa hidupnya dengan Allah dan dengan ibadahnya yang diridhoi. Dari sesungguhnya hidupnya adalah dengan nafsu syahwat yang tersembunyi itu yang membutakan akalnya yang tembus dan kuat daripada mengetahuinya. Ia melihat bahwa ia ikhlas pada mentaati Allah dan menjauhkan segala yang diharamkan oleh Allah. Nafsu dirinya telah menyembunyikan nafsu syahwat tersebut karena penghiasan bagi semua hamba dan berbuat-buat bagi makhluk, dan merasa gembira dengan apa yang diperolehnya dari kedudukan dan kemuliaan, dan dengan yang demikian menghapuskan pahala taat dan amal perbuatan yang baik. Namanya telah dicantumkan pada halaman buratan orang-orang munafik, dan ia menyangka bahwa dia pada sisi Allah termasuk orang mukarrabin atau orang-orang yang dekat dengan Allah. Inilah suatu penipuan bagi diri yang tiada selamat daripadanya selain orang-orang siddiq, dan suatu jurang yang tidak dapat didaki selain oleh orang-orang mukarrabin. Dan karena itulah dikatakan bahwa penghabisan yang keluar daripada orang-orang siddiq ialah hubur riyasah atau ingin menjadi kepala. Apabila adalah riya itu penyakit yang tertanam, yang menjadi jala yang terbesar bagi setan-setan, niscaya haruslah ada penguraian perkataan riya tentang sebab, sebab, hakikat, derajat, bagian, jalan-jalan pengobatan dan penjagaan daripadanya. Dan jelaslah maksud dari yang demikian itu pada penyusunan kitab ini di atas dua bagian. Bagian pertama, tentang ingin kemegahan dan kemasyhuran, dan padanya penjelasan tertelanya kemasyhuran, penjelasan keutamaan khumul atau tidak masyhur atau tidak terkenal, penjelasan tertelanya kemegahan, penjelasan arti kemegahan dan hakikatnya, penjelasan sebab adanya kemegahan itu lebih dicintai dari kecintaan kepada harta, penjelasan bahwa kemegahan itu kesempurnaan bayangan dan tidaklah kesempurnaan yang sebenarnya atau kamal hakiki, penjelasan apa yang terpuji dari kecintaan kemegahan dan apa yang tercela, penjelasan sebab tentang kecintaan pujian dan sanjungan dan kebencian celaan, penjelasan obat tentang kecintaan kemegahan, penjelasan obat kecintaan pujian, penjelasan obat kebencian celaan, dan penjelasan perbedaan keadaan manusia tentang pujian dan celaan. maka itu adalah 12 pasal. Daripadanya lah terjadi pengertian riya. Maka tidak boleh tidak mendahulukannya. Kiranya Allah mencurahkan taufik kepada kebenaran dengan kasih sayang, kenikmatan, dan kemurahannya. Penjelasan, tercelanya kemasyhuran dan persiarnya suara. Ketahuilah, kiranya Allah mencurahkan perbaikan bagi Anda bahwa asal kemegahan itu ialah tersiarnya suara dan kemasyhuran, dan itu tercela. Bahkan yang terpuji ialah kumul atau tidak termasyhur, selain orang yang dimasyhurkan oleh Allah Ta'ala karena mengembangkan agamanya tanpa memberatkan mencari kemasyhuran daripadanya. Anas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mencukupi seseorang itu dari kejahatan bahwa manusia menunjukkan kepadanya dengan anak jari tentang agama dan dunianya kecuali orang yang dipelihara oleh Allah. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Anas. Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah SAW bersabda, mencukupilah seseorang dari kejahatan selain orang yang dipelihara oleh Allah dari yang jahat, bahwa manusia menunjukkan kepadanya dengan anak jari tentang agama dan dunianya. Sesungguhnya Allah tiada memandang pada rupamu, akan tetapi Ia memandang pada hatimu dan amal perbuatanmu. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an menyebutkan pentakwilan atau penafsiran bagi hadis tersebut. Dan tiada mengapa dengan pentakwilan itu, karena ia yang merawikan hadis tadi. Lalu ditanyakan kepadanya, Hai Abu Sa'id, sesungguhnya manusia apabila melihat engkau, niscaya mereka menunjukkan kepada engkau dengan anak-anak jari. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an lalu menjawab, sesungguhnya tidak dimaksudkan ini. Yang dimaksudkan sesungguhnya ialah orang yang mengada-adakan pada agamanya dan yang fasik pada dunianya. Ali radhiyallahu an berkata, engkau memberi dan engkau tidak termasyhur atau terkenal. Dan janganlah engkau mengangkat diri engkau supaya engkau disebut orang. Belajarlah dan sembunyikanlah dan diamlah, niscaya engkau selamat. Engkau gembirakan orang baik-baik dan engkau marahi orang zalim. Ibrahim bin Adam radhiyallahu an berkata, tiada membenarkan akan Allah oleh orang yang menyukai kemasyhuran. Ayub As-Saktiani berkata, demi Allah, tiadalah hamba itu membenarkan akan Allah selain oleh batinnya atau sirnya, bahwa dia tiada mengetahui tempat sir itu. Dari Khalid bin Ma'dan, bahwa Khalid apabila nalkohnya, halkoh, yaitu duduk berkeliling mengelilingi gurun mendengar penyajiannya. Juga belajar yang demikian dinamakan halqah. Umpamanya orang-orang yang belajar di Masjid Al-Azhar secara lama, tidak memakai kursi dan meja. Bahwa Khalid apabila halqahnya banyak, niscaya ia bangun pergi karena takut kemasyhuran atau terkenal. Dari Abil Aliyah, bahwa apabila duduk padanya lebih banyak dari 3 orang, maka ia bangun pergi. Talha melihat satu kaum berjalan bersama dia, kira-kira 10 orang. Lalu ia mengatakan, lalar loba dan kupu-kupu api. Maksudnya, menyerupakan mereka dengan lalat dan kupu-kupu, karena keduanya itu binasa pada makanan dan api. Salim bin Handalah berkata, sewaktu kami berada keliling Ubay bin Ka'ab, di mana kami berjalan di belakangnya, tiba-tiba dilihat oleh Umar radhiyallahu an. Lalu Umar mengangkat ke atas cemeti. Maka Ubay berkata, "Hai Amirul Mukminin, apa yang engkau perbuat?" Umar radhiyallahu an lalu menjawab, "Bahwa ini adalah kehinaan bagi pengikut dan fitnah bagi yang diikut." Dari Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu an yang mengatakan, pada suatu hari Ibnu Mas'ud keluar dari tempat tinggalnya. Lalu ia diikuti oleh manusia. Maka Ibnu Mas'ud berpaling pada mereka seraya berkata, "Dengan maksud apa kamu mengikuti aku? Demi Allah, jikalau kamu mengetahui apa yang dikuncikan pintuku atasnya, niscaya tiada akan mengikuti aku oleh dua orang daripada kamu." Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, "Sesungguhnya bunyi sandal-sandal di keliling orang-orang, maka sedikitlah dapat menetapkan hati orang-orang bodoh." Pada suatu hari, Al-Hasan radhiyallahu anhu keluar dari rumahnya. Lalu ia diikuti oleh suatu kaum atau suatu golongan orang banyak. Maka Al-Hasan mengatakan, "Apakah kamu ada keperluan? Jikalau tidak, maka tidaklah diharapkan ini akan terus-menerus pada hati orang mukmin." Diriwayatkan bahwa seorang laki-laki menemani Ibnu Muhairis dalam perjalanan jauh dalam bermusafir. Maka tatkala orang itu akan berpisah dengan Ibnu Muhairis, lalu berkata, "Berilah aku nasihat." Ibnu Muhairis lalu menjawab, "Jikalau engkau sanggup untuk mengenal dan engkau tidak dikenal, engkau berjalan dan orang tidak berjalan kepada engkau, engkau bertanya dan engkau tidak ditanyakan, maka berbuatlah." Ayub As-Sakhtiani keluar dari rumahnya untuk suatu perjalanan jauh. Lalu ia disongsong oleh orang banyak, maka ia mengatakan, "Jikalau tidaklah aku mengetahui bahwa Allah tahu dari hatiku bahwa aku tidak suka begini, niscaya aku takut akan kutukan daripada Allah Azza wa Jalla." Ma'mar berkata, "Aku celah Ayub karena panjangnya kemejanya." Lalu ia menyambung, "Sesungguhnya kemasyhuran pada masa yang lalu adalah pada panjangnya kemeja. Dan pada hari ini atau sekarang, kemasyhuran itu adalah pada penyingsingan baju." Setengah mereka berkata, "Adalah aku bersama Abi Khalabah, tatkala masuk kepadanya seorang laki-laki yang pada tubuhnya banyak pakaian." Lalu Abi Khalabah berkata, "Jagalah dirimu dari keledai yang memekik ini." Maksudnya, ia menunjukkan dengan demikian kepada pencari kemasyhuran. As-Sauri berkata, "Adalah mereka tiada menyukai kemasyhuran dari kain-kain yang baik dan kain-kain yang buruk, karena mata memperhatikan kepada kain-kain itu semua." Seorang laki-laki berkata kepada Bisir bin Al-Haris, "Berilah aku nasihat." Lalu Bisir menjawab, "Buatlah sebutan tidak terkenal dan baikkanlah makananmu." Adalah Khawsab bin Uqail Al-Basri menangis seraya berkata, "Namaku telah sampai ke Masjid Jami." Masjid Jami ialah masjid yang dipakai untuk tempat sholat Jumat. Bisir berkata, "Tiada seorang laki-laki pun yang aku kenal yang menyukai ia dikenal orang, selain hilangnya agamanya dan terbukalah kekurangannya." Bisir berkata pula, "Tiada akan diperoleh kemanisan akhirat oleh orang yang suka dikenal oleh manusia." Kiranya rahmat Allah kepada Bisir dan kepada mereka sekalian. Penjelasan keutamaan humul. Rasulullah SAW bersabda, "Banyaklah orang yang kusut rambutnya, berdebu badannya, mempunyai pakaian buruk, tidak dipedulikan orang. Jikalau ia bersumpah kepada Allah, niscaya Allah menganugerahkan kebajikan kepadanya. Di antara mereka adalah Al-Bara' bin Malik." Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Al-Bara' itu saudara sebapak Anas bin Malik. Ibnu Mas'ud berkata, Nabi SAW bersabda, "Banyaklah orang-orang yang berpakaian buruk, yang tidak diperdulikan orang. Jikalau ia bersumpah kepada Allah, niscaya Allah mencurahkan kebajikan kepadanya. Jikalau ia berdoa, 'Wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku bermohon kepadamu surga,' niscaya Allah menganugerahkannya surga dan tidak dianugerahkannya kepadanya dari dunia sesuatu pun." Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari Ibnu Mas'ud. Nabi SAW bersabda, "Apakah tidak aku tunjukkan kepadamu penduduk surga? Yaitu setiap orang yang lemah dan dipandang lemah. Jikalau ia bersumpah kepada Allah, niscaya Allah mencurahkan kebajikan kepadanya. Dan penduduk neraka, yaitu tiap-tiap orang yang sombong dan terpandang sombong, yang angkuh dalam gerak-geriknya." Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Harithah bin Wahab. Abu Hurairah berkata, Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya penduduk surga itu ialah setiap orang yang kusut rambutnya, berdebu badannya, mempunyai pakaian buruk, yang tidak diperdulikan orang. Apabila mereka meminta izin untuk menjumpai amir-amir atau penguasa, niscaya tidak diizinkan mereka untuk menjumpainya. Apabila mereka meminang wanita, niscaya tidak mau dikawinkan dengan mereka. Apabila mereka berkata-kata, maka orang tidak diam untuk mendengar perkataannya. Keperluan seseorang dari mereka itu berantakan dalam dadanya. Jikalau nurnya atau cahayanya pada hari kiamat dibagi-bagikan kepada manusia, niscaya akan melunasi semua mereka." Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya dari umatku ada orang yang kalau datang kepada seseorang kamu meminta uang sedinar, niscaya tidak diberikannya. Dan jikalau dimintanya sedirham, niscaya tidak juga diberikannya. Dan jikalau dimintanya uang tembaga, niscaya tidak juga diberikannya. Dan jikalau ia meminta surga pada Allah, niscaya tidak diberikannya. Dan jikalau ia meminta dunia, niscaya tidak diberikannya. Dan tiada tercegahnya dunia kepadanya, selain karena hinanya dunia kepadanya. Banyak orang yang berpakaian buruk, yang tidak dipedulikan orang. Jikalau ia bersumpah kepada Allah, niscaya Allah menganugerahkan kebajikan kepadanya." Diriwayatkan At-Tabarani dari Sautan. Diriwayatkan, bahwa Umar radhiyallahu anhu masuk ke masjid. Lalu ia melihat Mu'az bin Jabal menangis di sisi kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar radhiyallahu anhu bertanya, "Apakah yang menjadikan engkau menangis?" Mu'az bin Jabal menjawab, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa sedikit riya itu sebagian dari syirik. Dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang takwa, yang menyembunyikan amal-amal perbuatannya. Mereka, jikalau ghaib atau tidak datang, orang tidak merasa kehilangan. Dan jikalau mereka hadir, orang tidak mengenalnya. Hati mereka itu lampu, petunjuk atau hidayah. Mereka terlepas dari setiap bumi yang gelap." Diriwayatkan At-Tabarani dan Al-Hakim. Muhammad bin Su'aid berkata, "Telah datang kemarau bagi penduduk Madinah. Dan ada di Madinah seorang laki-laki yang soleh, yang tiada dipedulikan orang. Ia selalu berada di masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendeta penduduk Madinah itu sedang berdoa. Tiba-tiba datang kepada mereka seorang laki-laki yang memakai pakaian buruk. Lalu orang tersebut mengerjakan sholat 2 rakaat yang dipendekkannya. Kemudian ia membentangkan kedua tangannya seraya berdoa, 'Wahai Tuhanku, aku bersumpah kepadamu, kecuali engkau turunkan kepada kami hujan sesaat.' Laki-laki tersebut tidak menarik kedua tangannya dan tidak memutuskan doanya, sehingga itu tertutup dengan mengandung. Dan mereka diturunkan hujan, sehingga itu tertutup dengan mendung. Dan mereka diturunkan hujan, sehingga penduduk Madinah itu berteriak memekik dari ketakutan tenggelam dalam air. Lalu orang tadi berdoa, 'Hai Tuhanku, jikalau engkau mengetahui bahwa mereka telah merasa cukup, maka angkatkanlah hujan itu dari mereka.' Maka hujan itu pun terhenti, dan laki-laki tadi diikuti oleh temannya yang mengerjakan sholat istiqo atau sholat minta hujan, sehingga diketahui tempat tinggalnya. Kemudian pada pagi hari, lalu teman itu datang kepada laki-laki tersebut seraya berkata, 'Sesungguhnya aku datang kepadamu ada suatu keperluan.' Laki-laki itu bertanya, 'Apakah keperluan itu?' Teman tadi menjawab, 'Tentukanlah kepadaku suatu doa.' Maka laki-laki itu menjawab, 'Subhanallah, engkau meminta kepadaku bahwa aku tentukan atau khususkan bagimu suatu doa.' Teman itu kemudian bertanya lagi, 'Apakah yang sampai kepada engkau dari apa yang aku lihat?' Laki-laki tersebut menjawab, 'Aku taat kepada Allah tentang apa yang disuruhnya aku dan dilarangnya aku. Lalu aku meminta kepada Allah, maka diberikannya kepadaku.'" Ibnu Mas'ud berkata, "Hendaklah kamu itu mata air ilmu, lampu petunjuk selalu di rumah, pelita malam, sunyi hati dari selain Allah. Mempunyai pakaian kain buruk. Kamu terkenal pada penduduk langit dan tersembunyi pada penduduk bumi." Abu Umar berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya waliku yang paling digemari Allah, yang paling digemari, ialah hamba yang mukmin, sedikit harta, mempunyai kesenangan dengan sholat, membaikkan ibadah kepada Tuhannya, dan mentaatinya pada waktu tersembunyi. Ia tertutup pada manusia, tidak ditunjukkan kepadanya dengan anak jari. Kemudian ia bersabar atas yang demikian."